Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengedus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, jangan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan terlambat, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Cintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku.